buat sahabat-sahabat Elmi Guar dimanapun kalian berada, jangan lupa aktifkan RBT kalian semua sekarang juga dengan cara ketik ELMHH kirim ke 1212 untuk ref, dan ketik ELMHC kirim ke 1212 untuk info. Terima kasih teman-teman.